kaya pelita di hamparan padang hidup manusia. Oh, biarkan tanganmu terbuka menjabat penuh ramah di dalam damba hana dan cinta. Bila terbuka